bagaimana menasihati perokok yang sebagian besar menganggap bahwa merokok itu tidak apa-apa, padahal jelas-jelas itu termasuk perbuatan zalim, baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Nah, merokok itu haram dengan jelas keharamannya, karena Allah Subhanahu wa taala melalui lisan rasulnya menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan al-khaba'ith, menghalalkan at-tayyibat dan mengharamkan al-khaba'ith. Sekarang tinggal tanya, rokok itu tayyibat apa khaba'ith? Karena sudah ada dalil-dalilnya tentang masalah halalnya tayyibat dan haramnya khaba'ith. Bagaimana rokok itu tayyibat atau khaba'ith? Maka jawabannya sudah diikrarkan oleh mereka di dalam kotak-kotaknya. Rokok merusak kesehatan. Peringatan pemerintah. Dan itu bukan cuma di Indonesia. Di negeri-negeri barat pun, di negeri kafir pun, di negeri-negeri Arab pun sama. Mudirrun lisihah. Merusak kesehatan. Berarti sepakat. Muslimuhum wa kafiruhum. Kafirnya dan muslimnya sepakat. Kalau ini jelek. Terus dihalalkan dari sisi mana? Ya. Kalau sudah jelek, mutafak alaihi indan nas. Mutafak alaihinya indan nas. Manusia semua sepakat kalau itu jelek. Kecuali man syadda. Kecuali yang nyeleneh sendiri. Yang berbeda sendiri. Maka kalau sudah jelek, maka masuknya khaba'ith. Wa harrama alaikumul khaba'ith. Cukup. Dengan itu aja sudah cukup.